Idola kamu siapa? Salah satunya sih Led Zeppelin. Juga di Indonesia. Oh ya? Enggak, saya asal nembak. Ya udah, berarti lumayan. Umurnya berapa? Baru 19. Baru 19? 19 tahun. Dengerin ini kayak Astri ya, kok udah kelihatan dewasa gitu. Rahasianya apa? Gak tahu. Dengerin ini kayak Astri ya kayaknya ya, rahasianya. Sekarang mau nyanyi lagu apa? Led Zeppelin. Wis. Oh, gitu. Lagu yang apa? Whole Lotta Love. Lagu. Wow. Oke, okay, silakan. Boleh, nih. You need cooling, baby, I've been fooling. I'm gonna send you back to school. Way down inside, honey, you need it. I'm gonna give you my love, I'm gonna give you my love. Oh, wanna hold a little love. Oh, wanna hold a little love. Wanna hold a little love. Wanna hold a little love. Wanna hold a little love. Misteri Cinta bisa gak, Misteri Cinta? Belum bisa. Oh. Hah? Katanya suka yeah. Niki Astri ya? Misteri Cinta Niki Astri. Iya. Yeah. Tapi gak terlalu, apa, liriknya tuh. Gak apa. Agak, ya. Dikasih, Cak. Kasih, Cak. Tak peduli nasib yang melukai, aku pasrah dalam rangkulnya. Pedihnya kemesraan yang dalam. Bangga nih punya anak begini, luar biasa. Tetes darah di atas sukacita, adalah suka lara di atas udara. Lulus dengan selamat, saya yes. Ya, saya yes. Bersama yes. Penggemar Niki Astria. Luar biasa. Ya, saya yes. Apa yes. Yes buat kamu? Selamat. Kamu minyak wanginya pakai apa? Kok aneh baunya ya? Pakai bedak ya? Bedak kan minyak wangi? Aku pakai minyak wangi. Wanginya kok aneh gitu? Kamu coba jemput dulu mama di lantai. Penampilan yang memukau Sheila membuat juri speechless dan langsung memberikan 4 yes. Congrats ya. Alhamdulillah gue berhasil lolos. Yeay.